sikap kau begitu setia padaku. Selamat ulang tahunku ucapkan, selamat ulang tahunku ucapkan, yeah. Selamat ulang tahunku ucapkan. Hanya bisa berikan lirik ini untukmu, karena ku tak bisa berikan sesuatu yang lebih dari itu. Susu